Bagaimana kemarin sampai la nafsu li jinsi. Qala al-musannif rahimallahu wa in kharama ahadu syarataini al-akhiraini, dan jikalau hilang, jikalau batal ahadu syarataini al-akhiraini, salah satu dua syarat yang terakhir. Mana yang terakhir itu? Yang nomor berapa? Yang nomor tiga dan yang nomor dua, ya. Karena tiga syarat. Pertama, nafsul jinsi. Yang kedua, makmulnya. Keduanya nakiro. Yang nomor tiga, isinya mukaddam. Khabarnya muakhir. Jelas, ya, Pak? Wa in kharama, apabila gagal atau tidak ada atau rusak, ahadu syarta ini, salah satu dua syarat yang terakhir. Dua syarat yang terakhir itu tidak ada, lam ta'mal, dia enggak bisa sama. Nafsu di sini enggak sama. Lah di sini enggak beramal. Soalnya dua syarat yang di atas tidak ada. Tapi wa wajaba takraruha, wajib diulangi lanya. Wajib diulangi lanya. Lanya itu wajib diulangi. Baik, tulis wa hadza inda jumhur inda jumhur nuhat. Ada hingga jumhurin nuhat. Baik. Misal awal ini dari guru ana ini. La zaitun fiddar wala amrun. Mana sarjana terkata pun ini misalnya zaitun. Dia adalah marifat. Syaratnya harus nakirah. Karena enggak terpenuhi maka bagaimana? Maka wajib diulangi lanya. La zaidun tidak wala amrun. Lanya dua kan? Lanya kan dua. Wajib diulangi. Wa misal tsani, ini syarat yang kedua ya kan, Ahmad ya? Syarat yang kedua, kedua makmulnya harus nakirah. Wa misal tsani, contoh yang kedua, yang kedua apa? Yaitu syarat yang ke yang ketiga, isimnya harus muqaddam, khabarnya harus mu'akhar. La fiha ghaulun walahum anha yuzafun. Aina huna fiha ghaulun. Ana khabarnya fiha. Muqaddam ala ismiya. Isimnya mu'akhar, ghaulun isimnya. Khabarnya fiha. Maka syarat yang nomor tiga tidak terpenuhi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan la. Lahum fiha ghaulun wa lahum anha yuzafun. Jelas ini selewat. Perhatikan di sini. Di sini ada faedah yang azimah. Apakah itu? Bahwasanya ketika enggak terpenuhi dua syarat, ingat, tetap posisi dia dikatakan nafsul jinsi. Ya, ingat ya. Kalau andai kata tidak terpenuhi syarat yang kedua dan yang nomor tiga, tetap posisi dia dikatakan la nafsul jinsi. Baik, ditulis. Wa min huna yu'lam. Anna ilgha'aha la yukhrijuha an qawniha lin nafsi li jinsi. Wa min huna yu'lam. Dari sini ketahui. Anna ilgha'aha. Bahwasannya diilgha'kannya, tidak diamalkannya. La yukhrijuha, tidaklah mengeluarkannya. An qawniha, dari keberadaan dia. linnafsi lijinsi. Nafsi lijinsi. Baik. Ini juga dari istimewa dari guru ana. Di sini kan belum menjelaskan wa in kharama ahadu syarataini al-akhiraini lam ta'mal. Kan enggak pernah menjelaskan toh? Tapi di sini wa wajaba taqraruha, enggak ada penjelasan. Istinbatnya beliau menunjukkan bahwasanya apa? Apa yang buat? Bahwasanya apa itu? Tidak mengeluarkan keberadaan nafsu lijinsi itu menjadikan dia bermakna nafsu lijinsi. Enggak mengeluarkan. Cuma dia enggak pernah menjelaskan. Berarti la zautun fitar walam abadi tadi. Tidak ada satupun yang namanya Zaid dalam rumah. Masih tetap beramal, cuma enggak berfungsi amalannya. Ngerti kan? Ada bermaknanya beliau. Makanya wajib diulangi. Wajib diulangi supaya tetap mengerti itulah nafsi lijinsi. Ngerti ya, Fad? Tapi masalah beramal, enggak beramal. Wa idza istawfa syurutah. Dan apabila terpenuhi syarat-syarat, fala yakhlu ismuha, maka isimnya enggak lepas. Imma ayyakuna mudhafan, ada kalanya isimnya itu mudhaf. Au syabiyya bi atau syabi bil mudhaf atau mufradan. Ai isimnya la nafi li jinsi, kalau terpenuhi syarat-syaratnya enggak mungkin keluar dari tiga perkara ini. Imma dia mudhafan, wa imma dia syabiyan bil mudhaf, wa imma dia mufradan. Tidani. Fa in kana mudhafan aw syabiyan bil mudhaf, maka jika lo andai kata isimnya itu mudhaf atau syabih bil mudhaf, dha'arun nasbu fi, nampak nasabnya. Fal mudhafu ka qaulika la sahiba ilmin mamkutun. Apa ya kawan? Wala sahiba judin madhmumun. Aina nasaid? Sahiba ilmin. Sahiba ilmin. Bagaimana mudhaf? Jadi nampak nasabnya. Wasyabi bil mudhaf, isimnya syabi bil mudhaf. Mattasala, apa artinya syabi bil mudhaf? Mattasala bihi syai'un min tamami makna. Ingat terjemahannya ini. Mattasala bihi syai'un min tamami makna, artinya sesuatu itu bersambung dengannya. Dan sesuatu ini termasuk penyempurna maknanya. Itu maknanya syabi bil mudhaf. Arti syabi bil mudhaf. Ingat ya? Artinya lihat. Arti syabi bil mudhaf, lihat. Sesuatu itu bersambung dengannya. Yang bersesuatu yang bersambung dengannya ini adalah apa? Penyempurna maknanya. Berarti kalau andai kata tanpa penyambung ini enggak sempurna maknanya. Berarti tanpa penyambung ini enggak sempurna maknanya. Adanya penyambung sempurna maknanya. Ngerti jelas? Halau bermakna. Ditulis biar nanti paham maksudnya. وضابطها أن يكون عاملا بما بعد ayyakuna amilan bima ba'da. Jadi dhabit daripada makna syabibul mudhaf, sesuatu itu bisa mengamili setelahnya. Sesuatu itu bisa mengamili setelahnya. Ada makna syabibul mudhaf. Sesuatu itu bisa mengamili setelahnya. Bisa mengamili setelahnya. Lah, bagaimana lihat? Imma marfu'un. Ada kalanya yang diamili ini marfu'. Bila ini jadi imma marfu'. Ada kalanya sesuatu yang menyambung kepadanya sebagai penyempurna maknanya. Ada kalanya dia itu marfu'. Ingat, isbaruda adalah yang diamili, yang dia menyambung. Penyempurna maknanya, ada kalanya dia marfu'. Nahu la qabihan fi'lu mamdud. Mana ini? La qabihan fi'lu mamdud. Mana ini? Fi'luhu. Apa artinya? Fa'ili qabihan. Dan qabihan ini dikatakan syadidil mudhaf. Soalnya apa ikhwan? Soalnya dia beramal kepada setelahnya. Apa setelahnya? Adalah fi'lu. Dan andai kata dikatakan qabihan, enggak paham. Laisa mafhuma, enggak jelas, enggak sempurna maknanya. Tidaklah jelas, enggak jelas. Aib tidaklah jelas perbuatannya itu memuji puji. Tidak ada perbuatan yang jelek itu dipuji. Dengan adanya fi'lu mafhuma, sempurna maknanya. Au mafhuzun bikhafidin au mansubun, atau dia dinasabkan. Laula tawli an jabalan hadara. Aina satuna jabalan maful badia dari tawlian. Hai pendaki gunung, andai kata aku katakan ya tawlian belum jelas, maka artinya jabalan dia adalah menjelaskan mana tawlian. Hai pendaki gunung, tidak ada pendaki gunung hadara hadir. Ayo makfumun bihafir. Atau dia dijerkan dengan huruf jer. Ya ta'allaku bihi. Yang jer ini, jer masyur ini, ya muta'alik dengan isimnya. Contohnya, la khairan min zaidin ingdana. Fa'una ayah satu nak min zaid. Jer masyur ini, ikhwan barakallahu fik, muta'alikun bihair. Muta'alikun bihair. Maka berarti kita bersimpulkan bahwa saya zobit bisa mengamili setelahnya, hada qalibat umumnya lesa lesa. Seperti ini la khairan min zaid, apakah zaid ini adalah makmul daripada khair? La, wa inna majr mutalik bi khair. Tapi inti ini min khair adalah termasuk penjelas daripada mana khairan. Baik. Kalau gini paham oleh Wan, saya belum paham begini. Sudah. Setelah insyaAllah kita paham apa arti mudhaf, sabibul mudhaf, dan mudhaf. Saya hati insyaAllah penjelasan, lu katanya istrinya lo kok mabni, ya kan? Saya hati insyaAllah, yang penting kan asok, perlu dijelaskan. Jelas insyaAllah ini jelas? Jelas, asor? Asor, biasanya ada pertanyaan, saya rawat, asor. Hati belum datang. Eh, jelas, jelas sor. Yang lain jelas Allah. Nur. Aku ingin nur wahid lagi. Nur itu. Paham itu nih? Eh? Teman-teman nih? Bisa Allah teman lagi. Baik, lanjutannya. Masya Allah. Wa in kana mufradan. Jikalau dia itu mufrad, isinya mufrad. Maksud mufrad ay ghairu mudhafin wala syabiha bihi. Wala syabihin bihi. Artinya tidak mudhaf dan tidak syabih bil mudhaf. Artinya mufrad. Mufrad di sini maksudnya bukan kok lawannya musanna, walnya sama, enggak. Maksudnya mufrad ini adalah enggak mudhaf wala sabi fil mudhaf. Fa innahu yubna ala ma yunsabu bihi law kana mu'raban. Maka dia dimabnikan sesuai dia dinasabkannya ketika dia mu'rab. Ngerti maksudnya? Ketika dia mu'rab dinasabkan dengan fathah, mabni ala fathah. Andai kata dengan apa? Dengan apa? Dengan ya, maka mabni ala ya. Apa lagi apa? Atau mabni alal kasroh, maka dia mabni alal kasroh. Ngerti gak, Pak? Jelas? Jelas. Jadi kalau seperti ini, kada, bukan mutlak dia mabni alal nasab khata. Bukan mabni alal fathah khata. Wa innama dia mabni sesuai dia itu dinasabkan ketika dia mu'rab. Ngerti gak, Pak? Kalau dia mu'rabnya ketika itu dinasabkan dengan fathah, maka dengan fathah. Ketika dia dengan kasro, maka dengan kasro. Ketika dengan ya, maka dengan ya. Atau semisalnya. Fa'inkana mufradan au jam'at taksirin bunih alal fat. Maka andai kata dia itu mufrad. Atau dia jam'at taksir. Maka dimabnikan alal fatah. Nahula rasulah warijalah. Jelas? Wa in kana muzanna, dan jikalau dia muzanna au jam'a taksi au jam'a mudzakkarin saliman fa inna yubna 'alal ya, dia dimabnikan 'alal ya kama yunsabu bil ya, sebagaimana dia dinasabkan dengan ya. Taqul la rajulain, rajulaini mabni 'ala ba 'alal ya, ma taqul mabni 'alal fathah, khata batil lidah. La rajulaini wala muslimaini. Indi wa in kana jam'a muannatsin saliman. Jikalau dia jamak muannats salim, buniya alal kasri, dimabnikan alal kasri, wa qad yubna alal fathi, dua riwayat. Jelas? Tapi ini ternyata ada tiga riwayat ditulis. I'lam annal ulama fi ismi la idha kana jam'a mu'annasin salimin, idha kana jam'a mu'annasin saliman arba'atu madzahib. Satu, annahu yubna 'alal kasri niyabatan 'anil fathah min ghairi tanwinin. Wa hadha madzhabu jamaahir an-nuhat. Sudah. Jadi pendapat yang pertama, ikhwan barakallahu fiik, bahwasanya jamak muannats salim itu mabni alal kasra. Gantian daripada apa? Fathah, ya. Kenapa dikatakan gantian? Karena salih asli kan apa? Fathah, ya kan? Niaba anil fathah. Tapi enggak boleh ditanwin, ya. Enggak boleh ditanwin. Iki madzhabe jumhur nuhat. Nomor satu. Nomor dua, annahu yubna 'alal qasri niyabatan 'anil fathah walakin yabqa tanwinuhu ay yubna 'alal qasri, dia dimabnikan 'alal qasra niyabatan 'anil fathah, gantian dari fathah. Walakin yabqa tanwinuhu, walakin yabqa tanwinuhu, Ini pendapat yang kedua loh. Walakin ya baqa tanwinuhu. Tapi tinggal tanwinnya. Jadi muslimah la muslimatin. Diwaca tin. Paane ke tin. Tin. Tin ini Pak mabni alal kasr. Lho kok tin? Iya. Tanwin ini bukan tanwin alamatul. Tapi apa? Tanwin muqabalah. Tulis. Wa hadza madzhabun shahahu Ibnu Malikin. Wa hadza madzhabun shahahu Ibnu Malikin. Wa hujjatuhum, dan hujjah mereka fi adami hadzit tanwin, si adami hadzit tanwin, tanwinnya tidak dibuang. Annahu tuqaddaru, bahwasanya itu ditakdirkan. Anna tanwina jam'il mu'annas, bahwasanya tanwinnya jamak mu'annas. Huwa tanwinul muqabalati, dia adalah tanwin muqabalah. Dia adalah tanwin muqabalah. Jadi Abu Salam biyen diterjemahkan tanwin apa Abu Salam? Nila bujo ya kan? Aku terjemahkan tanwin muqabalah dulu. Tanwin bujuan ya kan. Tanwin dia lebucu kok tanwin bujune lebih. Berhadapan Nabi salam. Apa arti tanwin muqabalah Nabi salam? Gantian dari apa? Lupa sudah. Tapi ingat tanwin muqabalah. Tapi ingat tanwin muqabalah. Iya. Tanwin cemburu. Cemburu sama siapa Abu Salam? Jamak mudzakkar salim. Kenapa jamak mudzakkar salim? Nun? Iya, itu jenenge tanwin muqabalah. Jadi melawan jamak mudzakkar salim. Jenenge Abu Salam tanwin cemburu. Ana ingat bahasa Abu Salam tadi opo bahasane iki ono. Salah lu iso ing bahasa. Nah, anna tanwin, anna tanwina jam'i mu'annasi salimi huwa tanwinul muqabalah, tanwin muqabalah. Wa huwa la yunafi al-bina'a, wa huwa la yunafi al-bina'a, fala yuhzam, fala yuhzam. Maka ini tidak menafikan dia itu mabni, makanya enggak dibuang. Ini dulu pertanyaannya Muhammad dan Muhammad ya. Dulu jawabannya Muhammad. Hah? Salah saya tahu dulu ya. Masya Allah. Padahal sudah tertulis Muhammad, cuma lali Muhammad ya. Jadi salah saya tahu jawabannya Ikhwan. Yang benar muslimati. Tapi ternyata, tapi ala qaul jumhur Muhammad, tapi ala qaul Ibnu Malik rahimahullah ta'ala, itu boleh dibaca muslimatin. Muslimatin. Ya. Dia mabni alal kasro niyabatan anil fathah. Lu kalau tanwin ini iyo, tanwin ikhdini tanwin muqabalah, tanwin cemburu. Jadi Abu Salam, ini sebaik Abu Salam. Lah tanwin muqabalah ini khanana barakallahu fiik, tanwin muqabalah ini adalah tanwin muqabalah ini tidak menafikan dia itu mabni, makanya gak dibuang. Karena gak itu, karena mabni kaitannya tanwin i'rab. Ngerti kan? Adapun muqabalah tanwinnya sendiri. Lah, tanwin di sini laisa tanwin i'rab. Kalau tanwin i'rab batil. Karena mabni enggak boleh tanwin kan? Itu kaitannya dengan i'rab. Ngerti? Kalau muqabalah bukan kaitannya dengan i'rab. Ngerti enggak, kawan? Ini mazhab yang kedua. Berarti boleh dikatakan la muslimatin meskipun diumarai oleh orang. Yang nomor dua, tiga sekarang. annahu mabniyun 'alal fathhi wa huwa madhhabu al-Mazini wal Farisi. Wa hadha ma rasahahu Ibnu Hisham fil Mughni. Madzhab yang kedua, mabni al fathah. Jadi waso muslimata mabni al fathah. Ternyata ini adalah madzhabnya Mazini, Farisi. Ini yang dikuatkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab Al-Mughni. Ibnu Hisham dalam kitab Al-Mughni menguatkan ini pendapat. Jelas oleh Ikhwan. Ibnu Hisham malah menguatkan ini. Baik, yang nomor tiga, yang berempat. Annahu yajuz fihi bina'u alal kasri wal bina'u alal fathi. Yannahu yajuz fihi al-bina'u alal kasri niyabatan anil fathi wal bina'u alal fathi intaha min awdahil masalik. Pendapat yang nomor tiga, yajuz fihi al-bina', boleh mabni alal kasra dan boleh mabni alal fathah. Idan jelas insyaallah kan. Jelas kira-kira kan? Jelas. Jelas insyaallah. Jelas. Jelas. Pun antum paham. Yang dipakai oleh Arab jumhur nuhat. Jumhur mabni alal kasra. Itu yang sering dipakai. Tapi kalau ada ketamun Arab itu yuk biarkan popo-popo. Iki masalah ngene iki gampange oleh wae. Ora semono muslimatin oleh wae. Muslimata yo oleh, muslimati yo oleh, oleh-oleh wae. Enggak salah insyaallah. Hah? Yo. Tapi bukan ngawur, beneran salam, ditaklik langsung salam. Taklik juara ini. Taklik wasis namanya ya. Harus tahu dalilnya dulu, jangan asal ngawur. Ini gini, mana kita mau begini, kata dalilnya gak oleh. Oleh, katek gak tahu dalilnya, Ikhwan. Naam, Ikhwan. Baik. Wa qad ruwiya fil wajhaini qawlu syairi la sabighatin wala jawa'a basilatan. Mana sayangnya? Diwaca sabighatin. Tapi ini gak ini, sebetulnya benar itu. La sabighati wala sabighah taqrotin, tapi kita terusnya tin. Tapi ala tadi gini oleh sabighatin nek wae. Jelas. Itu dia kan barakallahu fiik. Ingat, berarti kalau yang dikatakan mabni apa? Kalau mufrad, oh, ngerti? Ngerti? Kalau ada pun sabiu bil mudhaf ya, sabiu bil mudhaf itu apa? Itu tidak mabni. Ngerti? Jadi yang mabni itu apa? Itu kalau mufrad tok yang enggak mudhaf dan sabi bil mudhaf. Kata mudhaf pun enggak mabni. Ingat Aksar? Kata mudhaf pun enggak mabni. Yang mabni hanya mufrad tok. Mufrad ini mencakup mufrad, mencakup musanna, mencakup apa lagi? Jamak mudzakkar salim, jamak taksir, jamak muannats salim. Ngerti? Karena maksud mufrad ini di dalam bab ini, dalam babul la atala enggak mudhaf wala sabi bil mudhaf. Kalau mufrad dalam babul isim la musanna wala jama, ngerti? Al mufrad fi babul la la mudhafan wala sabi bil mudhaf. Ngerti enggak? Ngerti enggak, Ikhwan? Ngerti kalau ngertos? Ngertos sampai di sini dulu. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ngaji pasti.